Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita melepet pembahasan kaifa nuhibbullaha wa rasulahu. Laras. Simam. Okay. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kewajiban dan merupakan ciri seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman identik dengan mahabbah. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kecintaan kepada Allah Ta'ala. Karena di antara tuntutan iman, awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal-buhdu fillah. Sekuat-kuat tali iman itu apabila dia mencintai dan membenci fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai tauhid, wajib kita mencintai tauhid karena kecintaan kita kepada Allah taala. Karena Allah mencintai Islam, mencintai iman, mencintai orang Islam, mencintai orang mukmin, mencintai orang yang bertakwa, maka kita juga wajib untuk mencintai iman, Islam, takwa dan orang-orang yang yaitu berislam, beriman, bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, seorang mukmin juga wajib membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sekalian, dan kecintaan itu besar kecilnya atau tinggi rendahnya kadar kecintaan itu akan mengikuti ritmanya iman kita. Kalau iman kita semakin tinggi, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin kuat. Kalau kecintaan kita semakin rendah, kalau iman kita semakin rendah, kadar kecintaan kita kepada Allah pun juga semakin rendah. Sehingga kecintaan itu beriringan dengan iman. Cara mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, niku wonten tata caranya. Ada bukti-bukti yang mesti ditunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang dia mengekspresikan kecintaannya sebebas-bebasnya, akhirnya menurut hawa nafsu. Ini yang dikatakan dengan kita ini beragama dengan syariat. Artinya tata cara bagaimana kita mewujudkan perintah Allah itu ada tata caranya. Termasuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah kewajiban iman. Tata cara mencintai Allah dan Rasulnya juga adalah diajarkan oleh Islam. Sekalian mari kita ikuti apa yang beliau bawakan dalam catatan-catatan bab ini. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba'lah kalian kepadaku, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para ulama menyebut ayat ini adalah ayatul mihnah, yaitu ayat tentang ujian. Ayatul mihnah, ayat tentang ujian. Ujian bagi orang yang mereka mengeklaim bahwa dirinya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, kata Allah, Nabi supaya diperintahkan mengatakan pada mereka ini, fattabi'uni, silahkan kalian ikuti aku. Karena untuk meraih kecintaan Allah itu dengan cara ittiba, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ittiba adalah kewajiban yang merupakan bukti atau merupakan bukti seorang betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, dalam masalah ittiba ada beberapa poin penting yang merupakan kaidah dalam kita berittiba. Satu, bahwa agama ini dibangun di atas wahyu. Agama ini dibangun di atas wahyu. Ini risalah. Artinya bukan produk akal. Sehingga ketika kita telah yakin bahwa risalah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kewajiban untuk tunduk sepatuh-patuhnya. Sehingga ada ungkapan seorang ulama, minallahi risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah, bukan produk manusia, bukan hasil musyawarah, bukan buatan Muhammad, bukan ditelarkan oleh seorang pemikir. Tapi risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Allah yang Al-Alim, Allah yang Al-Khabir, Allah yang Al-Hakim. Dan risalah itu cerminan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Al-Alim, semua yang menjadi risalah Allah adalah hak berdasarkan ilmu. Tidak ada kekeliruannya, tidak ada kedustaannya. Karena Allah Al-Hakim, risalah ini adalah penuh dengan hikmah. Tidak ada kezaliman sedikit pun dalam risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengatakan bahwa apabila syariat Islam itu diterapkan akan terjadi kezaliman-kezaliman, maka dia ini kalau tidak orang yang bodoh sebodoh-bodohnya, yang tidak faham tentang risalah dan siapa itu Allah, ya dia ini memang min du'ati jahannam, di antara dai-dai jahannam yang memang menyimpan kebencian terhadap syariat Islam, sehingga ada antipati terhadap syariat Islam. Walaupun dia mengaku Islam, kalau dia mengaku Islam maka dia munafik. Dia menyimpan penyakit nifak, dan nifak yang akbar, nifak yang besar, sehingga kemungkinan dia bodoh sebodoh-bodohnya, atau dia memang penyesat di kalangan umat ini, sehingga menebarkan kesatan, mengesankan tentang syariat Allah ini adalah ujaran kebencian yang paling mendasar, yang paling jahat. Ini orang yang paling berat pertama kali ditangkap, kemudian dia dieksekusi karena dia telah menuduh atau langsung mengatakan tentang Allah berarti dolim. Ini adalah kerusakan yang sangat besar. Satu, apa tadi? Agama ini adalah agama wahyu. Agama wahyu yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan minal risalah, dan bagi rasul adalah kewajibannya menyampaikan, dan nabi telah amanah dalam menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan, wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Yang kedua, dalam hal ittiba, kaidah yang kedua, bahwa agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Agama ini telah disempurnakan Allah Ta'ala. Dan kalau yang mengatakan sempurna itu Allah, bahwa sekalian, sempurnanya total. Apalagi Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan telah kami turunkan Alkitab kepada engkau ya Muhammad, tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Yang menjelaskan segala sesuatu. Ini Allah yang menegaskan sendiri. Ada orang yang penuh dengan kebencian, masa Quran segini menjelaskan segala sesuatu? Ucapan ini gak tahu keluar dari kebenciannya kepada syariat Islam, kepada Islam, atau dia apa yang dia targetkan dengan ucapan itu. Kalau seorang mukmin berangkat dari imannya dan khusnudzon kepada Allah Ta'ala, dan yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang Allah ungkapkan, maka tidak akan ada permasalahan hidup yang tidak terjawab oleh Al-Quranul Karim. Maka ayat yang pernah kita lewati insyaAllah pas kalian, yang Allah katakan, فَإِنْ تَنَزَقْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ. Kalau kalian berselisih dalam suatu urusan, fi syai'in, dalam bahasa Arab, kata para ulama menjelaskan, syai' nakiroh, artinya umum, masalah apapun, kembalikan perselisihan anda kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, bahasa sekalian, seandainya mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah itu tidak mendapatkan jawabannya, tidak ada solusinya, maka sia-sia Allah dalam memerintahkan kita untuk mengembalikan masalah pada Quran dan Sunnah. Tentu jangan kita kemudian itu klaim saya sudah buka-buka semua ayat Quran tapi enggak menemukan jawabannya. Semua bidang ilmu itu ada pakarnya. Ada pakarnya. Kalau kita ingin memecahkan masalah, tentunya kembalinya kepada pakarnya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah matematika, ya kepada pakar matematika. Fisika, pakar fisika. Al-Quran ini ada pakarnya, yaitu para ulama. Kembalikan kepada para ulama. Ulama yang akan menjelaskan pada kita di mana letaknya masalah yang kita miliki, di mana jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Ini yang kedua, bahwasanya agama telah sempurna, artinya kita tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan, kita mencukupkan dengan Islam, karena Islam telah menjawab segala sesuatu dan menerangkan segala sesuatu. Yang ketiga, Bapak sekalian, dalam amaliyah taqarruban ilallah, dalam amaliyah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak akan dikatakan ittiba kecuali sesuai dengan 6 hal. Pernah kita sampaikan insyaallah. Yang pertama, sebab, jenis, kadar, tata cara, kaifiat, tempat, waktu. Amal-amal taqarruban ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang asalnya tidak ada sama sekali amalan ini. Kemudian amal ini ada ketika diperintahkan atau ada contohnya dan tidak dikatakan ittiba kecuali mencocoki dalam yakni 6 hal: sebab, jenis, kadar, kaifiat tata cara, waktu, tempat. Dan telah kita contohkan di antaranya, kok kamu malam Jumat sholat 1 rakaat, kenapa malam Jumat kliwon? Oh, ini sebabnya dalam agama enggak ada. Kalau kita masuk masjid sholat 2 rakaat, ngapain kamu sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Sebab Nabi mencontohkan dan bahkan memerintahkan. Berarti sebabnya cocok dengan syariat, inilah ittiba. Yang tidak ada sebabnya syar'i, maka bukan ittiba. Yang kedua, jenis. Jenisnya harus mencocoki syariat. Masalah kurban, jenisnya harus bahimatul an'am, tidak boleh di luar itu, walaupun dia kurban yang banyak, ayam, kemudian bebek, atau angsa, atau yang lainnya, ikan, enggak diterima. Bukan jenisnya. Yang ketiga, kadar. Jumlah sholat isya ya harus 4 rakaat, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Subuh 2 rakaat adalah asalnya seperti itu. Tidak boleh ada yaitu penyelisihan. Kalau sampai dia tambah atau kurangi kadarnya enggak cocok, maka bukan ittiba. Tata caranya kaifiat wudu ya harus awal sampai akhir ittiba dengan Nabi. Enggak boleh diacak-acak urutannya, tata caranya. Yang kelima, waktunya. Waktu haji ya bulan-bulan haji, enggak bisa haji di bulan Rabiul Ulawal biar sepi, selor, longgar, enggak bisa. Tempat haji ya di Mekah, bukan di Demak, bukan di Ngetiran, tapi di Mekah, enggak ada tempat lain. Ini adalah mencocoki 6 hal. Mas kalian, ittiba ini adalah pilar daripada Islam. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali dengan ittiba. Penyembahan kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan cara ittiba. Maka dua syahadat ini tidak boleh dipisah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan telah kita jelaskan. Orang yang mereka mengittiba kepada Nabi, Allah akan cintai dia dan Allah akan mengampunkan dia dosa-dosa dia. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walitihi wa walatihi wa nasya jama'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya. La yu'mininiku sagat, dia tidak beriman berarti kafir, atau dia beriman dohir batinnya kafir, itu namanya munafik. Ada orang yang mereka beriman tapi dhaful iman, imannya lemah, berkurang. Ini imannya lemah. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab pernah dengan terus terang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai ila nafsi. Ya Rasulullah sallam, benar-benar engkau lebih aku cintai di atas segala sesuatu kecuali diriku. Kata Umar, kata Nabi, lah ya Umar, enggak, belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai di atas diri kamu sendiri. Betapa sangat cepatnya Umar merespon apa yang dikatakan Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Mas sekalian, para sahabat betul-betul telah membuktikan cintanya yang tulus kepada Nabi. Di antara tanda-tanda orang yang mencintai Nabi, satu di antaranya, dia sangat ingin atau dia ada kerinduan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kerinduan khusus. Para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kaifa hubbuka li Rasulillah? Bagaimana ya Ali, cinta Anda kepada Nabi? Ali menjawab mewakili para sahabat yang lainnya. Kana ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama'i. Nabi lebih kami cintai dibandingkan harta-harta kami, kemudian anak-anak kami, ibu ayah kami, bahkan lebih kami cintai dibandingkan air dingin bagi orang yang kehausan. Ini kecintaan para sahabat. Di antara mereka datang kepada Nabi Miqdad ibn al-Aswad. Ucapan yang membuat sebagian sahabat iri dengan ucapan Miqdad ini. Ketika di hari yang sangat agung, apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, saya tidak akan mengatakan sebagai perkataan Bani Israel kepada Musa, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ya Musa, silakan Anda dan Tuhan kamu pergi, silakan berperang berdua. Kami tak duduk-duduk di sini. Kami akan duduk di sini, enggak ikut serta perang. Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti ini kepada engkau. Kami akan berperang bersamamu, di samping kananmu, samping kirimu, di depanmu, di belakangmu. Ini Miqdad ibn Aswad mewakili para sahabat. Bagaimana kesiapan untuk betul-betul mewujudkan kecintanya kepada Nabi? Seorang sahabat datang kepada Nabi mengungkapkan bagaimana kerinduannya. Ya Rasulullah SAW, sekarang ini kalau saya dilanda rindu, aku tidak sabar lagi untuk segera bertemu denganmu. Ya ini tinggal datang ke masjid ketemu. Tapi ya Rasulullah, kalau aku mengingat kematianku dan kematianmu, pasti engkau akan bersama dengan para nabi di surga yang sangat tinggi. Kalau aku pun masuk surga, tentu surgaku berbeda derajatnya denganmu. Sahabat ini ada kegelisahan seandainya tidak lagi bisa bertemu dengan nabi. Ada kegelisahan. Menyimpan kerinduan yang besar. Sekarang kalau dia rindu, enggak bisa tahan lagi, dia tinggal datang ke masjid, ketemu dengan nabi, selesai. Yang kerinduannya kepada nabi mengalahkan dengan semua yang ada, anak, istri, keluarga, harta. Sampai kemudian turun ayat, wa may yuti'illaha wa rasula fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alihim minan nabiyyin wasiddiqin wasawa wasyuhada wasalihin. Barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Siapa itu? Kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Para sahabat begitu diantara kerinduan mereka. Kemudian diantara sahabat bagaimana mereka benar-benar sangat khawatir seandainya berpisah dengan nabi. Di waktu perang Hunain, ghanimah melimpah. Kemudian ghanimah ini, harta rampasan perang, dibagi-bagi nabi kepada rata-rata kepada tokoh-tokoh Quraisy yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 300 onta, 200 onta, 100 onta, sampai kemudian menjadi gerundelan, gerenengan orang-orang Ansar. Ini kayaknya memang sudah cenderung kepada ya ini keluarganya. Orang Ansar merasa tidak kebahagiaan. Ada gerundelan, gerenengan. Akhirnya Nabi kumpulkan di sebuah wilayah, sebuah tempat khusus. Nabi ceramah kepada mereka, ya Ansar, bukankah kalian dulu sesat dan kemudian Allah berikan petunjuk melalui diriku? Bukankah kalian dulu miskin, fakir, Allah berikan kekayaan melalui diriku? Dan terus Nabi pidato sampai Nabi mengarahkan di Ansar, silakan Anda mengatakan tentang diriku. Anda bisa mengatakan, Muhammad, engkau dulu begini, sekarang begini. Kata Nabi diantaranya, wahai Ansar, tidak relakah kalian pulang? Tidakkah kalian rela seandainya mereka pulang dengan unta dan kambing-kambing mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Tambah deras nangisnya orang Ansar, tambah deras. Karena mereka merasakan mahalnya bersama dengan Nabi, yang tidak bisa dibandingkan dengan membawa unta dan kambing-kambing mereka. Maka mereka pun berbangga diri, berbangga hati, dan mereka merasakan bersama Nabi jauh lebih mahal dibandingkan dengan semua dunia dan seisinya. Kemudian sedemikian pula saat terjadinya Fathul Makkah. Waktu itu pasukan muslimin sudah siap, pedang-pedang mereka sudah terhunus untuk menyelesaikan dengan orang-orang Quraisy. Ditemilah Nabi oleh Abu Sufyan di antaranya. Abu Sufyan mengatakan, ya Muhammad, hari ini apakah kepala-kepala Quraisy akan terpotong semua? Ada kekhawatiran besar. Nabi lalu membuat kebijaksanaan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Sekaligus untuk menempatkan ketokohan Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk ke rumah aman. Sampai ada gerundelan orang-orang Ansar juga. Oh, Nabi Rasulullah sudah cenderung pada keluarganya, kayaknya rindu, sehingga tidak lagi ini akan berbuat buruk kepada mereka. Dia ingin berbuat baik kepada ini keluarganya. Maka gerundelan ini pun didengar oleh Nabi. Sampai mereka disampaikan oleh Nabi sampaikan pada mereka, wahai Ansar, saya berhijrah karena Allah dan karena kalian. Seandainya orang Ansar berjalan di suatu lembah, saya akan bersama dengan lembahnya Ansar. Orang Ansar adalah pakaian dalamku dan orang ada pakaian luarku, dan orang lain ada pakaian luarku. Saya hidup dan matiku, aku hijrah kepada Allah dan kepada kalian, hidup dan matiku bersama dengan kalian. Ansar baru bisa kemudian dia memahami bahwa apa yang diungkapkan Ansar ini sungguhnya adalah kekhawatiran Ansar seandainya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sangat beratnya hati mereka seandainya harus berpisah dengan Nabi. Dan itu mereka ungkapkan kepada Nabi. Ini adalah kerinduan. Ada perasaan rindu, ada perasaan betul-betul sangat ingin senantiasa bersama dengan Nabi. Dan itulah diantara bukti kecintaan yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sahabat, mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini harta-harta kami, ya Rasulullah, kami serahkan kepada engkau. Ini jiwa-jiwa kami, ya Rasulullah, kalau anda menginginkan kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan. Oh, mereka siap untuk mengorbankan apapun demi kecintaan mereka bersama Nabi, menggapai keridhaan Allah dan membela nabinya. Di waktu perang Uhud, bagaimana saat suasana genting, di mana muslimin bahkan dikhabarkan kepada muslimin, diembuskan isu oleh orang Quraisy, Muhammad telah terbunuh, sampai lemas semuanya itu. Lemas. Untuk apa? Sekarang Muhammad, Nabi telah terbunuh. Dan ternyata Nabi masih hidup. Di tengah-tengah suasana genting seperti ini, segera para sahabat membuat lingkaran atau melindungi Nabi dari yakni hujan panah atau sabetan pedang orang-orang Quraisy. Nabi sempat melongok untuk menyaksikan atau melihat ini serunya kejadian. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, jangan engkau tunjukkan lehermu. Nahri duna nahrik. Ya Rasulullah, biar anak panah sana yang mengenai leherku, ya Nabi. Jangan lehermu. Bagaimana para sahabat berusaha untuk menyelamatkan Nabi dan siap berkorban untuk apapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sederet tanda bukti kecintaan kepada Nabi, yaitu diantaranya juga ketunduk patuhan yang total terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, silakan baca. Ketiga, jika kita bertanya kepada seorang muslim, apakah anda mencintai Rasulullah? Mohon. Nomor 3. Tufidu hadhil ayat. Iya. Dan ayat ini memberikan faedah. Itu nomor 5 tadi yang baca. Ayat, hadis, terus berikutnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa wujud kecintaan seorang kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, menjalankan apa-apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi segala apa yang beliau larang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau di dalam hadis-hadis sahih. Kecintaan itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan banyak bicara tanpa mengamalkan petunjuk, perintah-perintah, dan mencontoh perilaku beliau. Tufidu hadil ayah, ayat tadi, ayat yang kita baca qul in kuntum tuhibbunallaha tadi, ayat ini memberikan faedah anna mahabbatallah, bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala takunu bittiba'i ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara ittiba atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atu fi ma amar bi, dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Watarku manaha anhu mimma ja'a fi ahadithihi as-sahihah allati bayyanahan nas, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahihnya yang telah Nabi jelaskan. Wala takunul mahabbah bitasadduq bil kalam, yang namanya cinta itu bukan hanya manis di lisan, mumpluk di lisan, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, kemudian gak ada bukti amalan. Wa adamul amal bihida bihadihi wa awamirihi wa sunnatihi, lalu tidak ada bukti amal yang beramal dengan petunjuk Nabi dan dengan perintah-perintah Nabi dan dengan sunnah-sunnah Nabi, maka cinta tidaknya setidaknya diungkapkan dengan cinta Rasul dinyanyi-nyanyikan kemudian jadi sebuah ungkapan, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai Nabi. Yang keempat, adapun hadis sahih di atas mengandung pengertian bahwa tidak akan sempurna iman seorang muslim sebelum dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan hingga melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Tanda cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nampak ketika terjadi pertentangan antara perintah dan larangan beliau dengan hawa nafsunya, keinginan sang istri, anak-anak, serta manusia di sekitarnya. Jika dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendahulukan perintah-perintah beliau daripada kehendak hawa nafsunya, keinginan keluarga atau orang-orang di sekelilingnya. Tetapi jika kecintaan dia hanyalah dusta saja, maka dia pun akan lebih suka mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan memperturutkan setan dan hawa nafsunya. Ya, mas kalian, demikian hadis di atas itu menjelaskan tentang hakikat kesempurnaan iman seorang muslim yang kecintaan kepada Nabi itu kembalinya pada dua. Satu, sempurnanya pribadi Nabi. Yang kedua, buah mencintai Nabi. InsyaAllah kita sampaikan pada pesakan datang bintillah. Semoga manfaat bagi sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.